Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Kita masih dalam penjelasan dari Al-Fihri yang mengumpulkan syarah ini, penjelasan untuk Nawaqidhul Islam ini. Masih dalam perkara yang terkait dalam sanad dan matan hadis sujudnya Mu'ad terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita banyak menjumpai dalam beberapa syarah atau penjelasan terkait dalam masalah tauhid. Apakah seorang yang sujud kepada selain Allah tadi dihukumi kafir, musyrik ataukah tidak? Setiap kita jumpai dari para ahli ilmu yang mensyarah perkara ini dalam membawakan sujudnya Mu'ad bin Jabal terhadap Nabi, mereka yang mensahihkan kisah ini atau hadis ini dinamai sujud tahiyah, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Perhatikan Yahya. Perhatikan. Jadi ahlul ilm yang membawakan hadis ini kalau mereka mengatakan sahih, menamai sujudnya Mu'adz sujud apa? Sujud tahiyyah. Tahiyyah itu apa? Penghormatan, bukan sujud ibadah. Sehingga Mu'adz dalam hal itu tidak dikafirkan, cukup diingkari saja karena tidak boleh sujud kepada selain Allah walaupun niatnya adalah cuma penghormatan. Karena ahlul kitab sujud kepada nabi-nabi mereka adalah sujud tahiyyah. Ini terkait dengan makna yang dibicarakan oleh ahlul ilm tentang sujudnya Mu'ad. Adapun di sini yang sekarang ini kita membacanya belum selesai, dibawa kepada sujud tahiyah, sujud penghormatan ataupun tidak. Sekarang permasalahannya adalah bicara masalah sanadnya. Dan telah disebutkan sebelumnya dalam awal pembahasan tahqiq kisahnya Mu'ad ini, dikatakan hadis ini dhaifun bal batilun. Hadis ini lemah bahkan batil. Penyakitnya yaitu Al-Qasim bin Auf As-Saibani ini sendirian dalam membawa apa? Kisah sujudnya Mu'ad. Maka dikatakan lam yadzkur ahadun min ar-ruwat anna Mu'adzan sajada. Ghairahu, ghairu siapa? Ghairul Qasim. Para rawi tidak menyebutkan kalau Mu'ad itu sujud selain Qasim ini. Dan Qasim ini, ya kan, dibicarakan tentang predikatnya, tentang kedudukan dia sebagai seorang rawi. Apa? Nah, seorang yang kedudukannya seperti ini ketika mutafarid sendirian dalam penyebutan suatu lafaz, sedangkan para rawi yang lain tidak menyebutkan, maka bisa dihukumi apa? Hadisnya syadz ataupun mungkar atau yang semisalnya. Nah, kalau itu sekarang kita melanjutkan dalam pembeberan masalah sanad ini, bahkan matannya yang dikatakan oleh beliau Al-Fihri Waqat ittaraba bi matnihi wa isnadihi min wujuhin. Dan telah goncang dalam matan dan sanadnya kisah sujudnya Mu'ad ini. Matannya apa nama matan? Kalimat yang dimuat dalam silsilah sanad ini. Kalau isnad ya isnadnya. Dikatakan muttarib goncang. Kemudian sekarang segi yang kelima, kan dikatakan di sini ada beberapa segi tentang kegoncangan baik matannya ataupun isnadnya. Nah, segi-segi yang telah kita lewati 1 2 3 4 sekarang segi yang kelima. Al-wajhul khamis yaitu qala Abdullah taala rawahu At-Tabrani fil Kabir Mujallad Isrin sabah tis'in. Nah, di sini juga dibawakan Imam Tabrani, diriwayatkan Imam Tabrani dalam Al-Kabir Mu'jam Al-Kabir. Di sana ada salah satu ma'ajim 3 mu'jam Kabir dan Shaghir dan Al-Sad. Jilid ke-20 halaman 90. Haddatsana Muhammad bin Shalih bin Al-Walid An-Nursi. Haddatsana Muhammad bin Al-Musanna Abu Musa. Haddatsana Mu'adz bin Hisham. Haddatsani Abi Anil Qasim bin Auf min Al-Kufa min Bani Murra bin Hammam an Abi Rahman bin Abi Layla an Abihi. An Mu'adz bin Jabal anna qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam law kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu imra'atan lan tul mar'ata an tasjuda li zawjiha li idami haqqiha. Jikalau aku memerintah seorang untuk sujud kepada orang lain, maka akan kuperintahkan seorang perempuan sujud kepada suaminya karena besarnya haknya suami atas istri. Cuma di sini enggak dibawakan secara menyeluruh matannya, tapi itulah matannya insyaallah. Wa rawa wal bazar fi rakam 1461 nomor 1461. Al Bazar meriwayatkan juga fazada fi sanad rawiyaini. Dalam sanad tadi yang telah kita lewati ditambah oleh Bazar dua rawi. Walaysa fi sujudu wala su'alu anhu. Tengok di sini. Enggak ada riwayat Bazar ini dalam hal ini tentang sujudnya Mu'ad, dan juga enggak ada pertanyaan tentang itu. Yang tema tentang pertanyaan Nabi mahadha ya Mu'ad. Enggak ada. Apa ini yang kau lakukan wahai Mu'ad kok begini? Itu enggak ada. Nabi enggak tanya. Segi yang keenam rawahul Bazar firakam alaf warba'ami wasabi'in nomor 1470 wa Tabrani surat Samin jilid ke-8 rakam hadis sab'alaf mi'ataini warba'a watis'in 7294 min tariqi Utsmani bin Umar annahu qala hadatsana Nahhas bin Qahm qala hadatsana Al-Qasim bin Auf Syaibaninaini ani bin Abi Layla anabihi an Suhaib ana Mu'adz bin Jabal lamma qadima samar al-yahud yasjuduna li ahbarihim wa ulama'ihim wa ra'an nasara yasjuduna li asakifatihim wa lamma qadima ala Rasul sallallahu alaihi wasallam sajadalahu faqala ma hadza ya Mu'adz qala inni qadimtu sama faqultu ma hadza qalu tahiyatul anbiya faqala kadzabu ala anbiya'ihim kama harrafu kitabahum ila akhiril hadis. Di sini riwayatnya sebagaimana telah kita lalui tadi bahwasanya Mu'adz tatkala datang ke Syam melihat orang-orang Yahudi sujud kepada ulama-ulama mereka dan melihat Nasara sujud kepada Asakifah, ya ini apa? Asakifah apa? Uskup-uskupnya mereka. Maka tatkala datang Mu'adz tadi kepada Rasulullah SAW di Madinah sujud kepada Nabi, maka Nabi bilang mahadza ya Mu'adz, apa ini wahai Mu'adz? Dia bilang saya mendatangi Syam, saya dapat tadi yang ceritakan. Maka fakultu mahadza Waktu itu pun juga Mu'ad tanya kepada orang-orang Yahud dan Nasara, apa ini? Kok begini kalian? Mereka bilang sujud itu adalah sujud tahiyatul anbiya. Sujud penghormatan kepada para nabi. Tahiyatul anbiya artinya demikianlah adab yang didapati dari nabi-nabi yang sebelumnya. Mereka itu sujud kepada nabi-nabi mereka. Sehingga Yahudi pun kepada ulamanya pun seperti itu. Maka Nabi bilang, kadzabu ala anbiya'ihim. Orang Yahudi itu dusta atas nabi-nabi mereka. Sebagaimana mereka telah menyelewengkan kitab mereka. Jadi Yahudi itu adalah kaumun buhtun. Kaum yang dikatakan kaum pendusta itu Yahud. Dan tukang mentahrif, menyelewengkan kitab yang datang dari Allah SWT. Sebagai panduan hidupnya dalam agama mereka diselewengkan. Qala fi majma'iz zawaid, surat Rabi' as-sabhami as-salasami wa asra wa fi Nahas bin Qahm wa wad'ifun. Ini juga ada seorang rawi namanya Nahas bin Qahm, dia juga lemah. Entah bis nukilannya dari Wazir dan Tabrani. Yang ketujuh, segi ketujuh, rawal Tabrani misalat khamis birakam khams alaf wa mi'a wa sabata asar 5117 min tariki Amri bin Abi Salama atasana Sadaqah an Sa'id bin Abi Uruba an Qatada ta'anil Qasim bin Auf tadi As-Saibani an Zaid bin Arqam an Naqala ba'asa Rasulullah SAW mu'adhan ila Syam. Falamma qadima qala ya Rasulullah inni ra'aitu ahlal kitab yasjuduna li asakifatihim wa fitaraqatihim ala nasjudu laka. Jadi qala ila akhir tadi. Jadi tatkala Rasulullah mengutus Mu'ad ke Syam, ketika balik dari Syam bilang kepada Nabi, aku melihat ahlul kitab sujud kepada ulama-ulama mereka, uskup-uskup mereka. Tidakkah kami ini sujud kepada kamu wahai Rasulullah? Maknanya ini bolehkah kami sujud kepada kamu? Maka beliau menjawab, lau kuntu amiron. Nah itu. Ahadan ayat sudah ila akhir itu. Warawal bazar ayadon. Wa fi sadaqah qala fil majma' asaqa Abu Hatim wa jama'atun wa da'aful Bukhari wa jama'atun wa laysa fi sujud. Di situ juga enggak ada sujud. Cuma ada pertanyaannya Mu'ad. Warawa Tabrani aidan min tariqi Ibrahim bin Tuhman anil Hajjaj bin al-Hajjaj an Qatada anil Qasim as-Saibani tadi. An Zaid bin Arqam anna Mu'adan qala ya Rasulullah ara'aita alal kitab yasjuduna li'asakifatihim wa bitaraqatihim afala nasjudu laka. Al-hadis walasa fihi sujud. Cuma pertanyaan yang ada, enggak ada sujud. Wa rawa Tabrani fil Awsat min tariqi Bishr bin Abdul Malik hadatsana Muhammad bin Sawa wa fil asl Siwar wa huwa khata an Sa'id bin Abi Uruba an Qatada anil Qasim bin Auf as-Syaibani an Zaid bin Arqam anna qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamna'ul mar'atu zaujaha nafsaha la tamna'ul mar'atu zaujaha nafsaha wa in kanat ala qatabin wala safihi dzikrun limu'at aslan kama tara. Artinya janganlah seorang perempuan itu mencegah dirinya terhadap suaminya, artinya enggak melayani sekalipun dia dulu dalam keadaan apa, di atas apa, lagi masak. Dan di sini tidak ada penyebutan terhadap Mu'ad sama sekali sebagaimana kau lihat. Warawa Ahmad qala hadatsana Waqi qala hadatsana al Amas an Abi Dubyan an Mu'ad bin Jabal an lamma raja'a min al Yaman qala ya Rasulullah ra'aitu rijalan bil Yaman yasjudu ba'duhum li ba'din afala nasjudu laka qala law kuntu amran basaron. Wa rawi ibn abi syaibah ayadan fil musannaf qala hadatsana abu muawiyah an al-amas an abi dhabyan bin nahwihi wa laysa fihi sujud wa abu dhabyan lam yasma'hu min mu'ad wa qad rawahu ahmad wa ibn abi syaibah qala hadatsana ibn numair hadatsana al-amas qala sami'tu abu dhabyan yuhaddisu an rajulin al-ansar an mu'ad ibn jabal anna qala aqbala mu'ad min al-yaman al-hadits wa laysa fihi sujud. Wa riwayah fiha nakaratun ayadun fa innal ulama ittafaqu ala anna Mu'ad bin Jabal lam yarji min al-Yaman illa ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahdi Abi Bakar radhiyallahu anhu kama dzakara dzalika Ibn Hajar fil Fath. Wa yadullu alaihi ma rawi Ahmad wa ghairuhu bi sanadin sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atsahu kharaja ma'ahu yusihi. Abul hadis ya Mu'ad innaka asa an la talqani ba'da ami hadza wa la'allaka antamura bi masjidi wa qabri. Bapakah Mu'ad bin Jabal jasaan li firaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala la tabki ya Mu'ad innal buka minas syaiton. Taib. Jadi ringkasnya tentang terkait dalam masalah sujudnya Mu'ad tadi, sujudnya apa? Siapa? Sujudnya Mu'ad, na'am. Ini dikatakan matennya dan sanadnya gonjang, tidak bisa dijadikan pegangan, dan telah lewat bahwasanya yang mensahihkan hadis ini mereka bilang sujud tahiyyah, maka enggak masuk dalam perkara kafirkah atau tidak kafirkah, cuma itu menyelisih kebenaran. Fatabayyana bi dzalika anna sujuda Mu'ad qad tafarrada bil qasim fi tariqaini anhu ahaduma dhaifun wa aksur riwayat anhu lam yudzkar fi sujud. Maka jelaslah dengan penjelasan yang telah tadi disebutkan bahwasanya sujudnya Mu'ad ternyata sujud, lafadz sujud tadi itu tafarrada bil qasim. Al-Qasim bin Auf as-Syaibani ini adalah sendirian dalam membawakan lafadz sujud dalam jelasan yang telah disebutkan. Nih, perhatikan. Satunya dhaif, dua jalan tadi. Dan kebanyakan riwayat darinya lam yudhkar fi sujud, tidak ada riwayat sujud. Dari Mu'ad enggak ada riwayat sujud. Yang ada cuma melalui tariknya Qasim bin Auf as-Syaibani. Wa inama fi su'al an hukmi sujudit tahiyyah. Yang kebanyakan riwayat ini adalah cuma ada pertanyaan saja tentang hukum sujud penghormatan. Wa tahdisun nafas anna Rasulullah sallam haqqu ayyu azdama bihi min alkitab laisa bidzalika walaisa dzalika bikufrin. Tahdisun nafas, cerita hati, ya kan? Artinya dalam hati orang itu punya perasaan, wah kalau begini orang-orang ahli kitab sujud kepada uskup-uskup mereka, tentunya nabi kita lebih berat untuk diberikan sujud kepadanya, untuk diperlakukan sujud kepadanya. Itu namanya apa? Tahdisun nafas. Apanya apa? Dalam jiwanya ada unek-unek, beri salah, tangi. Nah, makna tahdisun nafas adalah unek-unek. Tahu unek-unek? Ya, belum terucap kan. Nah itu. Bahwasanya Rasulullah SAW lebih berat diagungkan dengan sujud tadi, dengan ayu'ad dhamma bihi, dengan cara sujud kepadanya, daripada alul kitab. Ini bukan termasuk kekufuran. Jadi unek-unek kekufuran bukan kufur. Maksud ini unek-unek kemungkaran bukan mungkar, kecuali kalau memang sudah berbuah. Fatabayyana Nabi hadza tanzihu, apa? Tanzihu a'lami hadil umma fil halal wal haram an fi'lil kufur. Maka jelaslah dengan kisah tadi atau penjelasan tadi, tanzihu a'lami hadil umma fil halal wal haram, yakni sebab Mu'ad. Jadi dengan ini telah jelas bahwasanya umat ini yang paling berilmu tentang halal dan haram, dia bersih dari tuduhan perbuatan kufur. Siapa tadi? Mu'ad. Mu'ad adalah apa? Umatnya Nabi yang paling tahu tentang halal dan haram. Dia bersih daripada tuduhan perbuatan kufur, yaitu tadi sujud. Wal iktibat bihi baina yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal qul bi anna mu'adzan sajada sujudal ibadah la aslalahu albatah. Ngipto bihi. Iktibat itu adalah iktaba, iktabato, yang itu iktibatnya apa? Ngipto yakni apa? Ngipto itu kepengen meniru apa yang dimiliki orang lain, tapi tidak kepengen yang kita tiru tadi hilang dari orang lain, itu gipto. Kepengen kita meniru sesuatu yang baik yang dimiliki orang lain, kepengen memiliki tapi enggak kepengen supaya hilang dari orang lain, itu namanya gipto. Selain itu, mananya apa? Dengki hasad. Kalau dengki itu kepengen memiliki apa yang dimiliki orang lain dan kepengen hilangnya kebaikan tadi dari orang lain, namanya apa? Dengki. Jadi kita kepengen apa yang dimiliki oleh Mu'ad di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dalam masalah apa? Keutamaan yang dimiliki oleh Mu'ad. Maka fal qaul, perkataan bahwasanya Mu'ad, suatu pernyataan bahwasanya Mu'ad sujud, melakukan sujud ibadah, ini enggak ada asalnya sama sekali. La aslalahu, enggak ada asal bagi pernyataan tersebut. Wa tabayyana bi dzalika anna al-Qasim as-Syaibani ittaraba fi riwayati tiraban kabira. Dan jelas juga dengan penjelasan yang telah lewat bahwa Al-Qasim bin Auf as-Syaibani telah goncang dalam riwayatan, dalam pembawaan riwayatnya, riwayat hadis ini dengan kegoncangan yang sangat besar. Wa maratan rawahu an Mu'ad mubasharatan wa maratan rawahu an Abi an Ibnu Abi Aufa an Mu'ad. Sekali meriwayatkan dari Mu'ad langsung, dan sekali waktu dia meriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa, dari Mu'ad ada apa? Selang satu orang, tambah satu orang. Wa maratan rawahu an Zaid bin Arqam an Mu'ad. Wa maratan rawahu an biwasitaini an Mu'ad. Pemertan rawahu bisalasi wasa'id an Mu'ad. Jadi sekali kadang membawakan riwayat dari Zaid bin Arqam dari Mu'ad. Waktu yang lain, waktu sewaktu waktu yang lain juga perantaranya dua orang dari Mu'ad. Pada waktu yang lain lagi perantaranya tiga orang dari Mu'ad. Wa ba'dul khata' qad yakunu mimman dunahu. Dan sebagian kesalahan ini bisa jadi dari orang yang sebelum Al-Qasim bin Auf As-Syaibani. Al-Qasim As-Syaibani katakallama fi alul ilm. Sedangkan Qasim sendiri bin Auf As-Syaibani ini telah diperbincangkan tentang kepribadiannya dalam masalah tahammul hadis ini oleh alul ilm. Pembawaan hadis ini apakah orang termasuk orang yang dipercaya dalam setiap kali atau enggak, ini diperbincangkan. Wa misluhu la yuhtamalu tafarrud wa ta'adatul isnad wa ta'adatul isnad ilaihi. Orang semisal Qasim ini tafarudnya tidak ditoleransi, apalagi sanadnya bukan ta'adatul isnad, namanya sanadnya bukan semua, bukan satu jalan, bahkan jalannya banyak kepadanya. Qala Abu Hatim mutaribul hadis wa mahalluhu indi sidik. Al-Qasim tadi dikatakan mutarribul hadis, tapi mamahalluhu indi sidik, termasuk orang yang memiliki sidik dalam periyotan hadis. Maklana Said dhaiful hadis kama fit tahdhib. Tabana Said mengatakan Al-Qasim bin Auf Syaibani adalah orang yang dhaiful hadis, sebagaimana dalam tahdhib jilid 4 halaman 502. Amma hadisu law kuntu amran ahadan min ayyasudal ahadin fa sahihun sahabatun marwiyun an jama'atin minas sahabah. Laisa fi dhikrun li mu'atin aslan. Adapun hadis, seandainya aku memerintah seseorang untuk sujud kepada orang lain, ini hadis yang sahih, sabit, diriwayatkan dari banyak dari para sahabat, tapi tidak ada di dalam hadis itu penyebutan terkait dengan muat sama sekali. Wa min al-khata' al-bayyin ma qalahu sahibu Arid al-Jahl wafaqahullah. Dan termasuk kesalahan yang sangat nyata apa yang dikatakan oleh pemilik kitab Aridul Jahl. Wafaqahullah halaman 418. Qala wa qisatu sujud sabitatun min hadisi Aisyah inda Ahmad wa Ibnu Majah min hadisi Ibnu Abbas indal Bazar intaha. Wa da khata'un min wajhaini. Sahibul kitab Aridul Jahl ini sebagaimana pemberitaan dulu dari Jabir, orang ini sekarang nampaknya katanya apa? Sudah enggak baik lagi. Dulu punya tulisan dimuat dalam kitab kumpulan Aqidatul Muwahhidin. Cuma saya sendiri belum melihat lagi. Kata apa ini? Pemilik kitab ini Ardul Jahl, kisahnya sujudnya muat tadi adalah sabit. Yani ada riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan. Juga dari hadisnya Aisyah, hadisnya Muhammad dan Ibnu Majah, dari hadisnya Ibnu Abbas, Indal Bazar. Dan ini adalah salah dari dua segi. Al-awal annal hadisah ini do'ifani. Baiknya, baik hadisnya Mu'at ataupun Ibnu Abbas, ini keduanya adalah lemah. Fahadisu Aisyah rawahu Ibnu Majah. Dengan nomor 952, wa Ibnu Abi Syaibah. Wa garuhuma min tariki Ali ibn Zaid bin Zada'an, an Sa'id ibn al-Musayyib. Ana isyata marfu'an law amartu ahadan asjuda ila akhirih wa ibn Zaid'an dha'ifun. Ini. Wa hadis Ibn Abbas rawal Tabrani fil Kabir wal Bazar fi musnadihi min tariqi Abi Izza ad-Dabbag. Ad-Dabbag. Ana bi Yazid al-Madini. Ani krimata ani Ibn Abbas anna rasulan min al-Ansar kana lahu fahlan. Al-hadis. Wa Abu Izza tabak do'ifun qala ibnu Katsir fil Masma'il hadasnatun ghoribun wa matanun ghoribun. Itu segi pertama tentang kelemahan hadis yang terkait dengan sujudnya Mu'ad tadi dari Aisyah dan dari Ibnu Abbas. Segi kedua, annal haditsaini laisa fima dzikrun li Mu'ad aslan wallahu alam. Segi kedua, bahwasanya dua hadis tadi enggak ada penyebutan tentang Mu'ad sama sekali. Nah, dari sini kita sekarang mengetahui, ya kan, ada tambahan ilmu yang dulu yang pernah kita lewati berkali-kali. Ulama yang mengatakan tentang sujud Mu'ad ini adalah bukan sujud ibadah, sujud apa? Sujud tahiyah. Dan sujud tahiyah ini di syariat kita enggak boleh. Tapi bukan termasuk sih syirik. Nah, itu. Cuma di sini sekarang ada tambahan penjelasan dari Al-Fihri ini. Bahwasanya sanad terkait dalam masalah sujudnya Mu'ad tadi adalah sanad yang tidak bisa dijadikan pegangan, dikatakan dhaif bahkan batil. Wallahu a'lam. Paham ya, Pak? Jadi kalau antum membaca kitab selain ini terkait dalam kisahnya sujudnya Mu'ad itu, ulama-ulama kita menyebutkannya mereka membawa sujud tahiyah. Adapun di sini dijelaskan lebih lengkap sebagaimana isyaratnya Syekh bin Baz. Beliau mengatakan fi sihhatihi nadharun, dalam keberadaan sah dan tidaknya hadisnya Mu'ad ini nadhar. Lakin mu'adan law sahha dhanna anna hadha idza jaza likibari qadatil idza jaza likibari qadatil musyrikin hunaka fasujud li Nabi sallam afdal. Tadi kesnya Syekh bin Baz sudah punya sindiran tentang hadis ini, sanadnya nadhar. Dalam kesahihannya perlu ditinjau lagi. Itu pun beliau mengatakan jikalau sahih, kata Syekh bin Baz, jikalau lah sanadnya ini sahih, Mu'ad tadi mempunyai anggapan jika ini boleh sujud tadi untuk para pembesar-pembesar pimpinannya musyrikin di sana, di Syam dan di Yaman, maka sujud untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih afdol. Hadza lahu syubhatun fi awalil Islam. Nah, rikasnya Mu'ad itu memiliki syubhat di awal Islam. Lakin istaqarrad din wa arafa anna sujud lillahi fasjudu lillahi wa'budu. Tetapi agama ini sudah menjadi istiqrar, ya, sudah kokoh. Dan Mu'ad telah mengatakan bahwa sujud hanyalah untuk Allah. Atau wa urifa anna sujud lillahi, dan kita bahwa sujud hanyalah untuk Allah. Fasjudu lillahi wa'budu. Fasjudu lillahi wa'budu, dan sujudlah hanyalah untuk Allah, dan juga ibadahlah kalian hanyalah untuk Allah tok. Karena ada askal ala Mu'ad, seolah-olah ini adalah menjadikan problem atas Mu'ad. Amma pada dalika bala, adapun setelah itu enggak ada lagi kesulitan bagi Mu'ad dalam perkara ini. Fil asal kalimatun amiyah, kalimat pada dalika ini aslinya kalimat amiyah. Amiyah itu apa? Kalimat yang tidak sesuai dengan aturan bahasa Arab secara fusha. Cuma apa? Orang Arab ngomong gitu aja, tapi bukan Arab yang fasih yang sesuai dengan tata bahasa Arab. Itu namanya amiyah. Seperti kita sering dengarkan ucapannya seorang alim, su maksudnya apa? Lihat. Syekh Nasir sering ngomong itu. Syekh Nasir Albani. Baik. Kemudian dibenahi oleh Sinil Fihri. Amma pada dalika bala iskilu ala hadin, maka setelah itu enggak ada lagi iskal pada seorang pun, enggak ada lagi kesulitan, enggak ada lagi problem atas seorang pun tentang sujud untuk selain Allah. Itu penjelasan dari Syekh bin Baz terkait dalam masalah kisah sujudnya Mu'ad. Pertama, beliau sudah ragu tentang kesahihannya tentang sanad tersebut. Kedua, kalau la sahih dikatakan, ya kan, punya pandangan kalau bisa dilakukan untuk Nabi lebih utama beliau diberi penghormatan dengan sujud, tapi enggak jadi, tapi dilarang. Dan juga telah kita lewati bahwasanya sanadnya tidak bisa dipegang. Kalau Sa'il berkata, orang yang bertanya, kadzalika min atillatihim. Hadisul Laisiyin. Lama dakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sayutihim. Faqama faqataba an-nasa faqala araditum faqalu la. Qalu fadha takdzibun li Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kufrun. Orang yang bertanya. Demikian juga di antara dalil-dalil mereka. Dalil mereka kembali pada apa? Dari orang-orang yang memberikan udzur bil jahli, itu hadisnya Laisiyin. Tatkala Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya beliau mau memberikan kepada mereka, mau memberikan kepada Laisiyin, maka beliau berkhutbah kepada manusia. Kemudian beliau berkata setelah itu, araditum, apa kalian ridho saya kasih ini? Mereka bilang enggak ridho. Mereka bilang qalu, tadi orang-orang yang mengatakan adanya udzur bil jahl, qalu, mereka bilang ini adalah pendustaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu kufur. Bagaimana hal ini dibolehkan? Mereka enggak ridho. Nah, sedangkan Rasulullah harus diridhoi apa yang beliau berikan. Nah, tengok di sini, al hadis rawahu Nasa'i wa rawahu Abu Dawud dalam Anul Ma'bud wa Ibnu Majah wa jama'atun min wa jama'atun bisan dari sahih an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asaba jam bina Hudzaifah musaddiqan. Bagaimana musaddiqan? Tukang mengambil sedekah, sedekah. Ini pemungut apa? Zakat. Fala jahu rajulun, fala jahu itu. Rajulun fi sedekatihi. Fadara bau Abu Jam bin Hudzaifah fasad jahu. Lajarnya apa di sini? Ada seorang yang ngeributi Abu Jam. Akhirnya apa? Bantah-bantahan dalam masalah sedekah tadi. Maka akhirnya dipukul oleh Abu Jam. Orang tadi dipukul. Sejauh, maka melukainya. Akhirnya sampai terluka. Setelah terluka, fa'atau Nabi SAW. Mereka datang kepada Nabi SAW. Fa'kalu. Mereka bilang, al-qawadu ya Rasulullah. Jadi mereka nuntut. Harus ada balasan terhadap siapa? Abu Jam. Bahkan Nabi SAW melakukan kata wa kata, kalian punya hak begini, begini, begini. Falam yardu, mereka tidak ridho. Faqala lakum kada wa kada. Kalau begitu sudah kamu kalian saya tambah ini dan ini nih. Falam yardu, mereka gitu enggak ridho. Faqala lakum kada wa kada. Faradu. Setelah berkali-kali ditambahi baru mereka ridho. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini khatibul asiya ala nas wa mukhbiruhum fi ridhakum. Maka Nabi bilang, saya akan malam ini saya akan khutbah di depan manusia dan saya akan beritakan kepada mereka, kepada manusia tentang ridho kalian. Faqalu na'am, maka mereka bilang iya. Jadi Rasulullah mau ngasih tahu orang-orang, ya kan, bahwasanya orang tadi sudah ridho. Maka mereka senang. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala inna haula ilaysiyin atau ni yuridunal qawat. Faradu alaim kadza wa kadza faradu. Araditum qalu la. Fahammal muhajirun bihim. Ternyata apa, mereka enggak ridho. Maka mereka bilang enggak ridho. Maka orang-orang muhajir, orang muhajirun kepengin untuk ngamuk terhadap laisiyin tadi. Fa amara Rasulullah SAW ayakufu anhum. Maka merintah Rasulullah SAW kepada para muhajirin supaya menahan, enggak usah di apa-apai mereka, biarin aja. Fakafu fakafu. Summa da'ahum fazadahum faqala araditum faqalu na'am. Kemudian Rasulullah SAW memanggil mereka dan ditambahi. Kemudian Rasulullah bilang, kalian sudah ridho? Mereka bilang, ya. Qala inni khatibun 'alan nas wa mukhbiruhum bi ridhakum faqalu na'am. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala araditum qalu na'am. Qala ba'dhum inna ma fa'ala laysiyun min al-a'rab yu'addu takdiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad adharahum bil jahl wa la shahada bi syai'in min wujuh. Artinya apa? Setelah mereka ridho, berkali-kali ditawarin Nabi ditambah baru ridho, sebagian orang-orang yang mengambil udzur bil jahl bilang, sungguh apa yang dilakukan oleh orang-orang laisyun tadi dari orang-orang badu, orang Arab, orang pelosok. Ini yu'addu takdiban, teranggap terhitung sebagai pendustaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad adarum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan udzur kepada mereka karena kebodohannya laisyun, yakni orang-orang badu. Orang-orang pedalaman. Walaysa hadza bi syai' jawabannya al-fihri, walaysa hadza bi syai'in min wujuh. Tanggapannya orang-orang yang mengambil udzur bil jahl dengan kisahnya laisyun ini enggak berarti, laisa bi syai'. Laisa hadza bi syai' artinya apa? Tanggapannya enggak berarti. Dari mana? Dari beberapa segi. Dari beberapa segi tidak ada, enggak ada apa-apanya. Ahaduha anal hadis laisa fi annahum kadzabuhu sarahatan. Hadis ini tidak ada di dalamnya bahwasanya laisyun itu mendustakan Nabi secara terang-terangan. Innama qad yadunnu bi qad yadunnu bihim dalikanya, hanya cuma bisa dianggap bahwasanya laisyun itu mendustakan Nabi. Wa dhahir min amrim annahum tama'u fi ziyadah. Dan yang zahir dalam perkaranya laisyun tadi, mereka cuma tamak. Tamak itu ya tamak. Cuma apa? Kepengen dapat tambahan. Falamma qala lahum araditum qalu la fa akhbaru biruju'ihim an ridahum. Walam yaqulu kadza ta. Maka tatkala Nabi bilang kepada mereka, apakah kalian ridho? Mereka bilang enggak. Kami enggak ridho. Maka mereka memberitakan tentang mereka itu mencabut ridho yang pertama tadi. Dan mereka bukan bilang kamu dusta. Artinya apa? Pertama mereka ridho, kemudian dicabut ridhonya. Bukan berarti mendustakan Nabi. Walidzalika zadahum faradu bi ziyadah. Maka kalau itu Nabi menambahi mereka, akhirnya mereka ridho dengan tambahan tadi. Au yuhtamalu anna man qala la minhum kana lam yardha awalan. Atau juga ada kemungkinan, sungguh orang yang bilang saya enggak ridho ini adalah di antara mereka yang dulunya memang belum ridho. Sebagaimana mereka yang dari itu sebagaimana belum. Semua Allah salam Nabi anna qawlahum kufrun bal min adami anwa'il kufur wa wa takdzib falasa ma qalu min al jahl fi syai'in li anna qawlam la in kana jahlan minhum biridahum al awal aw nisyanan lahu fa wa nisyanun la yalhaquhum fi dambun walasa fi kufrin aslan. Kemudian jika kita terima bahwasanya mereka itu adalah memiliki perkataan kufur karena mengatakan ridho kemudian jadi enggak ridho, bahkan kalaulah itu termasuk pendustaan min a'damil kufur, kekufuran yang paling terbesar yaitu pendustaan atau mendustakan, maka balas sama kalbaka, bukan apa yang mereka katakan itu dari kebodohan sama sekali. Kalau begitu bukan karena bodoh, ya kan? Jadi mereka bukan karena bodoh. Wong pertama ridho kemudian jadi enggak ridho. Kenapa? Karena perkataan mereka tidak itu adalah jika memang itu kebodohan dari mereka dengan ridho mereka yang pertama ataupun karena lupa, maka ini adalah lupa fawanis, maka ini adalah kelupaan yang dengan demikian kelupaan itu layal hakum fi dambun, karena kalau lupa enggak mengena kepada mereka dosa. Boleh saya bikufurin aslan, bukan karena kekufuran. Wa inkana ada takdib al mazum an inadin minhum wa amadin itkanu alimina bisidkihi wa inna maka zabuhu amdan wa tamaan fi dunya fayamagillahum li zaman ayyudaru min man irtakabal kufur amdan li ajri dunya wa yudaru min man kadzabahu min ru'asail kufur bil kufur sa'il kufur amadan li ajri dunya wa ma'a ilmihim bisitiki. Ini tuntutannya yang mereka enggak bisa melakukan dari orang-orang yang berkutat dengan perkara ini, yaitu apa? Di sini Al-Fihri menuntut begini, kalaulah pendustaan yang tadi dianggap dari perbuatannya laisin tadi itu berangkat dari kecongkaan mereka dan sengaja, jika mereka dalam keadaan mengetahui tentang benarnya jujurnya Nabi dan mereka itu adalah mendustakan dengan sengaja, dan hanya saja mereka itu adalah mendustakannya karena sengaja dan karena tamak karena dunia, seraka karena dunia, maka sepatutnya bagi orang-orang yang punya udzur bil jahl, tuntutannya mereka itu harus memberikan udzur kepada orang yang menerjang kekufuran dengan sengaja karena dunia, dan memberikan udzur dari orang yang mendustakan Nabi dari para pembesar-pembesar kufar secara sengaja karena kepentingan dunia, bersertaan dengan mereka itu di atas pengetahuan tentang jujurnya Nabi. Akhirnya apa? Tuntutannya kalau begitu semua orang yang mendustakan Nabi dengan sengaja dikatakan dapat udzur. Ngapun? Nah ini yang enggak bisa dilakukan. Kalau orang-orang lazim kau berikan udzur karena mereka itu adalah sengaja mendustakan Nabi, jadi kalau begitu semuanya yang berikan yang mendustakan Nabi juga kamu beri udzur, walaupun alasannya karena dunia seperti beradanya laisien tadi. Nah ini yang enggak bisa dilakukan oleh siapapun orangnya. Kenapa? Karena mereka sendiri yang memberikan udzur bil jahl dalam perkara-perkara ini, mereka akan mengkafirkan orang-orang yang sengaja mendustakan Nabi dan di atas pengetahuan bahwa Nabi itu benar. Nah, jadi maunya apa? Tanah kontra diksi atas pemahaman mereka. Suma ayyu hujjatin yaz'umuna annaha lam takum ala haula'il i'rab wa rasulullahi wa rasulu rabbil alamin ala ru'usihim yukhbiruhum biridahum fayukadzibunahu amadan. Kemudian hujah apa yang mereka pakai, yang mereka anggap bahwasanya belum tegak hujah atas orang-orang badu tadi, sedangkan rasulnya rob semesta alam ada di hadapan mereka langsung. Itu kan Nabi langsung mukhatab dengan mereka laisiin, bahwa Nabi memberikan kepada mereka tentang ridhonya mereka dan mereka mendustakan secara sengaja. Terus kapan tegaknya hujah kalau gitu? Nabi di hadapan mereka langsung memberitahu tentang mereka ridho, bilang kepada manusia. Di saat itu juga mereka mengatakan kami enggak ridho. Berarti sengaja mereka mendustakan kepada Nabi di hadapan orang banyak dan Nabi ada. Berarti kalau gitu hujah belum tegak lagi, terus kapan tegaknya? Mabum? Karena orang yang dikatakan udzur bil jahl butuh tegak hujah dan butuh apa? Penjelasan. Jadi dengan demikian akhirnya apa? Nabi pun enggak bisa tegak dengannya hujah. Walaupun sudah Nabi, terus siapa yang mau dibutuhkan? Ini maunya. maunya Firi seperti itu. Dan ini benar. Mabum. Kalau ini dibikin alasan, berarti kalau begitu keberadaan Rasulullah SAW di saat itu juga tidak bisa sebagai apa? Penegak hujah. Kenapa? Karena sudah dijelaskan pada manusia, mereka telah ridho, kemudian mereka mendustakan dengan sengaja. Tetap juga masih dapat udur. Terus kapan orang dapat udur? Kapan orang keluar dari udur? Tidak ada yang keluar. Karena tegak enggak sah, bisa enggak sah, enggak bisa tegak. Tapi fa'in qalu innahum innama jahilu anna takdzibahum Rasulullah SAW kufrun walam yajalu tahrimahu fayuqalu ilmuhum anna takdziba lil anbiya haramun kafin fi kufrihim walau ishtaratu ilmuhum bil asar al mutarattab ala takdzib kaman alima bi tahrimi sariqah walam ya'lam bil asar al mutarattab ala sariqah falau ishtaratu fil qata ilmu bidzalika au ilmu au au alima bitahrimi sabidin walam ya'lam uqubatahu fil akhirah wa anna kufrun wa nahwa dhalik. Jadi kalau mereka bilang sebenarnya mereka itu hanya saja bodoh, enggak tahu tentang mendustakan nabi itu kekufuran. Nah. Dan mereka itu tidak tahu tentang haramnya. Mereka itu enggak tahu tentang haramnya. Ya kan? Mereka itu bodoh tentang kekufuran merusakkan nabi, tapi enggak tahu tentang haramnya. Jawabannya, ilmu mereka tentang kedustaan terhadap nabi, merusakkan pada nabi itu adalah haram, cukup dalam kekufuran mereka. Dan tidak syaratkan ilmu mereka tentang apa? Tentang akibat kedustaan tadi atas mereka sendiri. Jadi, contohnya seperti orang yang mengetahui tentang haramnya mencuri. Dan enggak mengetahui hukum pencurian yang harus dijalani. Apakah kemudian dapat udzur? Ya kan? Tahu tentang haramnya curian, tapi enggak mengetahui pengaruh yang diakibatkan hukum mencuri yaitu dipotong tangannya. Apakah dapat udzur? Enggak dapat. Maka enggak disyaratkan dalam memotong wa qalam ya laysatu fil qata ilmuhu bidzalika. Maka enggak disyaratkan dalam memotong tangannya si pencuri pengetahuannya seorang mencuri tentang akibat pencurian atau dia ini mengetahui tentang haramnya mencela agama tapi enggak mengetahui tentang akibatnya di akhirat bahwasanya kufur hanya semisalnya. Mahfum di sini. Nah itu. Maka di sini telah dibantah tuntas dari semua apa saja yang dipakai oleh orang yang membawakan udzur bil jahil. Bahkan hadis laisin ini sebagai bantahan yang telak terhadap mereka. Baik. Insyaallah sampai sini dulu kita cukupkan dan kita lanjutkan pada waktu yang akan datang terkait dalam masalah lanjutan penjelasan ini. Alhamdulillah. Nah. Di sini itu loh cuma sekedar apa? Sekedar membawakan bantahan. Nah, makanya itu pun juga termasuk bantahan. Kalau itu kufur, kenapa enggak diingkari? Berarti halal seperti itu. Halal seperti itu adalah bukan sebagai hujah untuk mengambil udzur bil jahl dalam hal-hal yang terkait dalam menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Halal seperti ini. Seandainya teman kufur harusnya diingkari. Kenapa bahkan minta apa lagi? Ini enggak ridho, ini lagi ini enggak ridho, terus. Nah, dalam hal seperti ini, ya kan tidak bisa dijadikan alasan untuk membatalkan pengkafiran terhadap orang yang menyembah selain Allah seperti menyembah kuburan dan yang semisalnya. Wallahu a'lam.